Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk ke fasal yang baru. Qala muallif rahimahullahu taala faslun wa min uqubatiha. Di antara hukuman dosa dan maksiat, akibat dosa dan maksiat itu annaha tu'mil qalba. Dia membuat hati itu jadi buta. Failam tu'mih adu'afat basiratah. Kalaupun tidak sampai membutakan, tapi dosa dan maksiat itu membuat basirahnya lemah. Pengetahuannya, ma'rifat yang di dalam hati itu jadi lemah. Wala budda. Dan ini satu konsekuensi. Tanpa kita sadari. Banyak mungkin basirah itu, pemahaman dia tentang ayat, kalaupun masih hafal. Kalaupun masih hafal. Ini banyak ya. Bahkan ada diceritakan dan sebagian ulama di dalam surat Al-Ankabut itu kan disebutkan oleh Allah utilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang alim. Sampai ada orang yang dia merasa ini dikenal sebagai orang yang alim, menangis ketika dia tidak memahami maksud dari al-amsal yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini banyak kita yang sudah hafal Al-Quran pun ketika ini terjadi, artinya jatuh ke dalam dosa, sulit untuk memahami makna-makna atau bahkan ini pengertian ayat, maksud ayat. Lepas dari kita bukan ulama ataupun ahli tafsir, tapi sebagai yang misalnya orang yang sering membaca, ya, mutalaah. Akibat dosa dan maksiat itu, ayat-ayat yang mestinya mudah dia pahami itu sulit. Dan sebaliknya, ketika memang orang itu terjaga hatinya, terjaga dari dosa dan maksiat, hal-hal yang mungkin luput selama ini tentang ayat itu Allah bukakan. Allah bukakan. Dia dapatkan ilmu pemahaman yang belum dia temukan atau belum dia baca dalam kitab-kitab yang dia hadapi. Taib. Qala wa qad taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu wa la budda. Dan setelah lewat penjelasan bahwa maksiat itu betul-betul membuat hati itu menjadi lemah. Lemah semua yang ada di dalam, di dalamnya. Tawakkalnya lemah, khasyahnya lemah, ta'zimnya kepada Allah lemah, mahabbahnya kepada Allah juga remah, lemah. Apalagi khauf dan rojaknya kurang keikhlasannya. Itu sebagian tanda kelemahan. Kelemahan hati itu. Ini lihat awal apa yang disebutkan oleh beliau tentang bahwa al-adhkar, al-aurad, wirid-wirid, dikir-dikir ayat-ayat yang kita baca itu sesungguhnya adalah obat yang ampuh. Sangat mujarab. Kenapa kita tidak bisa menjadikannya sebagai obat buat pribadi kita ketika sakit, ketika gelisah? Kita baca ayat-ayat ini, kita baca wirid-wirid tersebut, tapi tidak berkurang gelisahnya. Itu kan imah hati itu jadi yani buta atau karena lemah. Qala rahimahullah. Fa idza amiyal qalbu wa da'u fa fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi ala tanfidhihi fi nafsihi. Masing-masing kita bisa meneliti. Ini keunikan risalah beliau rahimahullah. Hampir rata-rata seperti itu. Jadi kita membaca itu asiknya sendiri-sendiri. Baca, lihat ke dalam dirinya. Jadi kalau di dunia medis mungkin ya memang enggak bisa. Dia harus terapkan, dia harus cobakan ke orang lain. Diagnosanya, pemeriksa, ya Pak Tapi. Sakit apa saja, ya kan gitu. Enggak ke diri sendiri, orang lain kan yang dia periksa. Ini mujarab enggak untuk orang lain. Tapi kalau kitab-kitab beliau, kita berobat, kita melihat penyakit-penyakit seperti ini, enggak bisa ke orang lain. Orang lain enggak sama dengan kita. Walaupun medis secara terapi juga begitu. Nah, mungkin dicoba dulu untuk dirinya. Tapi enggak bisa. Tapi kalau ini untuk memang untuk diri masing-masing, bukan untuk orang lain. Dia menilai, dia memeriksa keadaan dirinya dan dia menentukan penyakitnya. Dia melihat keadaan penyakit pada dirinya sendiri. Kalau hati itu sudah buta, lemah, hilang sebagian ma'rifat terhadap al-huda, kekuatannya juga untuk melaksanakan petunjuk itu pada dirinya, untuk dia menerapkan, tahu ini ilmu, tahu ini adalah bermanfaat, tapi sulit untuk dia melaksanakan. Jadi di dalam beberapa pasal berikut ada disebutkan oleh beliau. Nah, dan itu mengena sama buat kita semua. 17 kali sehari semalam yang kita baca doa yang luar biasa. Ihdinash shiratal mustaqim. Ada yang kita tahu huda, petunjuk. Yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Dari yang kita tahu ini saja yang bisa kita amalkan, seberapanya? Yang bisa kita amalkan ini, yang kita ikhlas, seberapanya? Nah, itu seperti itu. Nah, apalagi kalau hati itu buta atau lemah, berapa dapat dia hidayah? Dan seberapa kekuatannya untuk melaksanakan apa yang dia ketahui? Nah, untuk dirinya wa fi ghairihi, juga terhadap untuk yang terkait dengan yang lain. Bagaimana mungkin dia akan membuat orang lain bisa melaksanakan sementara dianya tidak? Nah, itu semua bihasabi dhafi basiratihi wa quwwatihi. Tergantung pada kelemahan basirahnya. Nah, lemah kuatnya basirahnya. Fa innal kamal al-insani atau fa innal kamal al-insani madaruhu ala aslain. Kesempurnaan seorang manusia itu sumbunya pada dua pokok pangkal ini. Dua landasan ini. Ma'rifatul haqqi minal batil wa itharuhu alaihi. Mengenal, mau bisa memisahkan yang hak dari yang batil, dan dia punya ithar, mementingkan, mendahulukan yang hak, tahu al-haq ini yang batil, tapi tidak bisa berpegang dengan al-haq tersebut. Nah, ini kebanyakan. Nah, di sini makanya yang dikatakan oleh Talq bin Habib, idza waqa'atil fitnah fa'adfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka tolak, usir, jauhkan fitnah itu dengan takwa. Wa mat taqwa, apa itu takwa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. An tatruka ma'asillah takhaf ala nurin minallah takhaf iqaballah. Nah, dengan cara itu, dengan hati, apabila dia hati itu bertakwa kepada Allah, Allah bimbing dia untuk mementingkan, lebih mendahulukan yang hak daripada yang batil. Jatuhnya ke dalam syubhat karena kurangnya takwa. Wa ma tafawatan manazilul khalqi 'indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadainil amrayn. Berbeda-bedanya tingkatan manusia di sisi Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat tidak lain adalah dengan kadar bagaimana perbedaan tingkatan mereka di dalam dua perkara-perkara ini. Seberapa kuat dia, tinggi atau pemahamannya, makrifatnya tentang al-haq, bisa dia tahu ini al-haq, ini batil. Dan seberapa kuatnya dia mementingkan, mendahulukan yang hak dari yang batil ini. Dua perkara ini. Wahuma alladani athnallahu subhanahu wa ala anbiya'ihi bihima fi qawlihi ta'ala wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan kedua perkara inilah yang dengan sebab keduanya Allah memuji-muji para nabinya dalam firman-Nya, wadhkur ibadana Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingat hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki basirah. Wa fal aidi di sini adalah al-qawi fi tanfidzil haqq. Wal absar al-basair fid din, kekuatan melaksanakan al-haq, tahu al-haq, mampu dia untuk melaksanakan, berpegang dengan al-haq itu, dia dahulukan. Kemudian al-absar al-basair fid din, punya basirah, pemahaman pendalam, dan ini pemahaman dan pengertian terhadap agama, tahu dia seluk-beluk mana yang halal haram, yang tidak boleh yang boleh. Fawasafahum bikamali idrakil haqqi wa kamali tanfidhihi. Allah puji mereka, Allah sifatkan mereka sebagai orang-orang yang sempurna dalam memahami al-haq dan sempurna di dalam pelaksanaannya. Itulah tanda orang yang betul-betul dikatakan juga orang yang berakal. Bukan sekedar tahu ini hak, ini batil, tapi dia mampu, tahu ini al-haq, dia berpegang dengannya. Dia dahulukan dan dia pilih al-haq tersebut. Wa anqasama an-nasu fi hadzal maqami arba'atu aqsam. Dan akhirnya manusia terpisah, terpecah, terpecah menjadi empat golongan terkait dengan masalah ini. Punya basirah dan kemampuan untuk melaksanakannya ataukah tidak? Qala rahimahullah fa haula'i asyraful aqsami minal khalqi wa akramuhum 'ala Allah. Mereka yang pertama ini, para anbiya, adalah orang-orang yang mulia, golongan makhluk yang mulia, yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, orang-orang yang memiliki kekuatan dalam hal pelaksanaan dan kekuatan pula dalam hal pengenalan pemahaman agama, apa yang dimaukan oleh Allah. Al-qismu tsani aksu haula, orang-orang kafir, man la basirata lahum fid din wa la quwwata ala tanfidzil haqq, sama sekali tidak punya basirah, tidak punya, enggak tahu agama, dan tidak punya kekuatan untuk melaksanakan al-haq, menjalankannya. Nah, disinilah ini lanjut pada yang tadi kita sebutkan, butuhnya ihdinash shiratal mustaqim itu bukan main-main. Tahu al-haq, ihdinash shiratal mustaqim, betul-betul kita berusaha untuk menjalankannya, tidak hanya sekedar tahu. Makanya jalan ini shiratal mustaqim itu Allah sebutkan dalam ayat berikutnya itu, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Allah sebutkan tentang mereka di sini. Yang sudah dinukilkan oleh beliau. Orang-orang yang memiliki ulil aidi wal absar minan nabiyyin, telah diberi nikmat oleh Allah mengenal al-haq, dan mereka mampu untuk menjalankannya. Itu yang kita minta 17 kali minimalnya sehari semalam. Tahu al-haq, mampu untuk menjalankannya. Itu juga siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Kepada Allah kita minta jalannya para nabi, jalan orang-orang yang bersih hatinya. Itu kan para nabi maksum. Kelihatannya sulit. Wasiddiqin, bukan orang-orang yang maksum. Wasyuhada wassalihin, mereka mampu. Tahu yang hak, mereka dahulukan. Nah, itu yang kita minta minimalnya 17 kali sehari, sehari semalam. Berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang mereka tidak murkai. Tahu al-haq tapi enggak memilihnya, enggak mengamalkannya. Dari kalangan Yahudi dan Nasara. Qala wa hum aktsaru hadzal khalqi. Dan mereka adalah mayoritas paling banyak di kalangan manusia. Paling banyak. Wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yu'minun. Wa katsirun minhum fasiqun. Ini kebanyakan manusia. Kita dilarang untuk mengikuti mayoritas. Wa in tuti aktsar man fil ard yudilluka an sabil. Yudilluka an sabil, sabilillah, membuat kamu tersesatkan dari jalan Allah. Itu kalau ikut mayoritas. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari kalangan hambaku yang bersyukur. Qala alladziina ru'yatuhum qadan uyun, yang melihat mereka itu bikin sakit mata. Wa humal arwah, bikin roh rohani itu jadi panas, demam, sakit. Wa saqmul qulub, bikin hatinya sakit. Sakit di sini bukan artinya marah, benci, dendam, tidak. Dalam artian sakit hatinya gimana, enggak bisa apa-apa berbuat. Sedih. Itu kan penyakit-penyakit hati. Yudayyiquna ad-diyar, cuma membuat sesak kampung halaman negeri. Kalau tinggal di rumah juga, serumah, bikin sesak rumah. Bikin penuh sesak. Orang seperti ini kok ada di sini? Wa yughilluna al-as'ar, bikin mahal harga barang karena mereka banyak. Wala yustafadu bisohbatihim illa al-ar wa syanar. Dan tidak ada faedah bergaul dengan mereka kecuali apa? Dapatkan apa? Dapatkan aib dan cela. Jadi ejekan. Yang ketiga, al-qismu tsalits, man lahu basiratun bil haqqi wa ma'rifatun bihi lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu 'ala tanfidhihi wa la da'wah ilayhi. Wa hadha halul mu'min ad-dha'if. Ada basirahnya, punya pemahaman, tapi tidak mampu untuk melaksanakan. Ya, model kita yang lemah. Tahu ini benar, tidak bisa kita berbuat maksimal. Ini sunnah. Seberapa sering kita meninggalkannya? Bukan mengerjakannya. Seberapa sering kita meninggalkannya? Karena sering. Memang ini kan sunnah. Berpahala kalau dikerjakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Yang kita cari bukan pahala, yang penting enggak berdosa. Subhanallah. Sementara kita ingin timbangan kita banyak berat di akhirat. Faman taqulat fa amma man taqulat mawazinuh fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Tapi kita enggak butuh. Kelihatannya enggak butuh itu. Sehingga apa? Sunnah, kita tahu itu sunnah. Ringan kita meninggalkannya. Malah sebaliknya dengan makruh. Mengerjakannya tidak berdosa. Ditinggalkan pahala. Tapi kita gak butuh pahala. Kita kerjakan. Kan gak berdosa. Itu bukan talabatul ilmi. Hamalatul Quran gak pantas punya prinsip seperti itu. Sunnah, sunnah. Tanda cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai seseorang, gaya, cara bicara, penampilan, itu ditiru habis. Rasulullah mengingatkan, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Kenapa tidak Rasulullah yang kita cintai? Kita buktikan cinta pada beliau. Kita hafal perkataan beliau. Walaupun tidak hafal, kita tahu itu sunnah beliau. Kita amalkan. Nah, qala wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minhu. Dan mukmin yang kuat, mampu dia melaksanakan al-haq tersebut, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Nada Jibril, ya Jibril, uhibbu fulanan fa ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril, fanada fi ahli sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fayuhibbunahu, fayuhibbuhu ahli sama'. Wa yudha' lahu al-qabul fil ard. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Jibril pun mencintai fulan tersebut, lalu mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, kalian cintailah dia. Maka penduduk langit semuanya mencintai fulan ini, dan diletakkanlah penerimaan untuk dia di muka bumi. Itu bukan berarti dia enggak punya musuh. Maka tadi kaja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, aduwan minasyayatin al-ins wal jin. Aduwan syayatin al-ins wal jinni. Itu musuh bagi para nabi dan rasul. Atba'uhum kadzalik. Pengikut-pengikut mereka, terutama waratsatul anbiya, pasti punya musuh. Bukan berarti dia lepas dari itu walaupun diterima. Dan seorang mukmin tidak ridha dengan keadaan dirinya sekarang ini. Tidak ridha. Tidak akan puas. Dalam urusan dunia kita tidak puas. Dapat satu masih pengen dua. Dapat dua pengen tiga. Emas sekalipun satu lembah masih pengen lembah satu lagi. Subhanallah. Urusan akhirat kita adalah seperti itu. Sementara kita ngakunya salafi, mengikuti salaf. Salaf kita yang mana yang kita ikuti yang seperti kita modelnya? Di mana yang seperti kita model yang kita katakan kita mengikuti salaf? Mereka sholat subuhnya dengan wudunya sholat isya. Bukan cuma satu mereka. Ya, ini istilah apa? Membuat kita betul-betul artinya menyadari keadaan diri, memperbaiki diri, paksa diri kita. Antum para talabah banyak membaca sirah mereka, para salaf, para sahabat. Kenapa mereka bisa? Terdepan 6-7 tahun baru Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Wafat dia, bergetar arsy Allah, rindu menyambut dia. Antum sudah belasan tahun kenal dakwah. Kita sudah puluhan tahun kenal dakwah. Gimana keadaan akhir nanti mati? Apa seperti Fir'aun, na'udzubillah, fama bakat alaihim sama'u wal ard, tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Seorang mukmin yang betul-betul mukmin tidak puas dengan keadaan dirinya yang sekarang. Perbaiki. Kita perbaiki diri. Qala Al-qismu rabi' man lahu quwwatun wa himmatun wa azimatun lakinnahu dha'iful basira fid din. Punya kekuatan, semangat, tekad, cita-cita, tapi lemah basirah, lemah ilmunya, lemah pemahaman tentang agama. La yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir tidak bisa dia membedakan mana awliya Allah, wali-wali Allah, mana wali-wali syaitan. Yang ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, ini juga. Bal yasibu kulla sawad sauda tamrah, bahkan mengira setiap yang hitam itu kurma. Wa kullu bayda syahma, dan mengira setiap yang putih itu lemak gaji. Yasabul warama syahman, dan mengira yang merah-merah itu bengkak, itu adalah yang membengkak, itu adalah daging atau lemak. Wadawaan nafi' summan, dan mengira bahwa punya ini obat yang bermanfaat itu adalah racun. Subhanallah. Ini yang terjadi. Mungkin kita termasuk enggak tahu yang ketiga apa yang keempat. Tertipu oleh kelemahan-kelemahan diri kita. Walaysa min ha'ula'i man yasluhu lil imamati fid din wala huwa mawdi'an laha siwa al-qismil awwal. Dari empat golongan ini tidak ada yang layak untuk menjadi imam, bukan hanya sekadar imam salat, tapi qudwah, uswah, asana, teladan. Pendapatnya, pemikirannya, akhlaknya, ibadahnya jadi tiruan. Jadi teladan. Nah, tidak ada yang menjadi layak untuk tempat itu semua kecuali golongan yang pertama. Mereka yang lahu quwwah tanfidhiyah wa quwwah ma'rifah. Kekuatan dalam ma'rifat dan kekuatan dalam pelaksanaannya. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalimat yang sering muncul dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin baru bisa kedudukan imam dalam agama itu diraih. Imam-imam salat, para qari, aktsaruhum munafiqun, kebanyakan. Munafiq hadil ummah ya, dalam riwayat. Ahli qiraah, hati-hati. Imam di sini jadi qudwah, jadi teladan, jadi ikutan. Seperti mereka para anbiya war rusul. Bahkan mungkin sebagian, sebagaimana keadaan Rasulullah SAW yang ketika tiga orang sahabat mencari tahu gimana sih Rasulullah SAW di rumah, disampaikan oleh istri-istri beliau, Rasulullah kan sudah diampuni dosanya. Kita ini apa? Saya tidak akan begini, saya akan begini. Sampai ke telinga Rasulullah, kalian yang mengatakan tidak akan mendekati istri, tidak begini. Faman raghiban sunnati falaysa minni. Aku juga makan, aku juga tidur, aku juga bangun, aku juga puasa, aku juga makan, berbuka, aku juga dekat dengan istri-istriku. Faman raghiban sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. sederhana. Kadang-kadang beliau mungkin satu malam tidak bangun, entah keletihan, sakit atau apa. Nah, siangnya beliau sholat 12 rakaat. Qala fa akhbara subhanahu anna bisabri wal yaqin nalul imamata fid din. Allah terangkan bahwa dengan sabar dan yakin mereka meraih kedudukan imam dalam agama. Mereka diikuti. Siapa mereka? Para anbiya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Warasatul anbiya. Wa haula'i humul ladzina istathnahumullahu subhanahu min jumlatil khasirin. Mereka inilah orang-orang yang Allah kecualikan dari kelompok orang-orang yang merugi. Wa aqsama bil asr alladhi huwa zamanu sa'il khasirin warabihin ala anna man adahum fa huwa minal khasirin. Allah bersumpah dalam ayat yang hafal kita semua dan pelajaran awal kita. Yajibu alaina ta'allum arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah atsani al amal bihi atsalits ad da'wah ilaihi arabi' as-sabr 'ala al adafihi wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Falam yaktafi minhum bima'rifatil haqqi wasabri alaihi. Tidak cukup hanya dia mengenal al-haq dan sabar. Hatta yusi ba'duhum ba'dan bihi. Sampai satu sama lain saling berpesan, mengingatkan. Wa yursiduhu ilaihi, membimbing dan mengarahkan. Wa yahuddahu alaihi, dan menghasung, menyemangati. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, dia hanya menyempurnakan dirinya sendiri dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan kesabaran dalam thalabatul ilmi, dan dalam thalabul ilmi mengulang, mencatat, bertanya, kemudian dia mengamalkan. Setelah itu dia harus ingat. Dalam ayat ini dipesan tadi sebagaimana tadi yang ketiga adalah dakwah ilaih, mendakwahkannya. Ini jalan, jalan hidup para anbiya wa rusul, jalan hidup orang-orang yang mengaku murid-murid atau pengikut nabi para anbiya. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling berwasiat satu sama lain dengan kebenaran apa yang dia yakin, yang dia pelajari, ilmu dan iman, ma'rifatul haq. Untuk bisa itu, kuatkan, mengkokohkan yang pertama dua hal ini. Yakini bahwa inilah benar, inilah yang layak untuk dipegang. Amalkan, paksa diri itu untuk mengamalkannya. Untuk kita sendiri, untuk orang lain kita tidak bisa untuk memaksa mereka, apalagi dalam lingkungan keluarga. Para istri itu tidak bisa kita paksa untuk dia bangun. Kita bangun malam jam 12 untuk paksa dia bangun juga jam 12. Juga tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan. Ya. Mereka belum tentu kuat seperti kita dalam melaksanakan. Ukur dengan kemampuan mereka. Nah, suaminya sudah ngaji salah, kemudian istrinya belum, paksa istrinya untuk cadaran. Subhanallah. Tak mau juga, cerai. Seberapa dia sudah mengamalkan, memahami agamanya yang dia, dakwah yang dia ikuti, kajian-kajian. Kenapa dia harus memaksa? Nah. Taib qala wa idza kana man adaha ulai khasiran, maka apabila yang selain mereka itu adalah orang yang merugi, fa ma'lumun annal ma'asi wad dhunub tu'mi basiratal qalbi fala yudrikul haqqo kama yanbaghi. Selain mereka, orang-orang tadi yang beriman dan beramal saleh, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, yang selain mereka adalah orang yang merugi, maka harus diketahui Fa ma'lumun annal ma'asi, bahwa maksiat dan dosa itu membuat hati itu buta basirahnya, sehingga dia tidak mampu untuk menangkap memahami al-haq sebagaimana mestinya, jatuhlah dia ke dalam syubhat. Wa tad'ufu quwwatahu wa tud'ifu quwwatahu wa 'azimatahu fala yasbir 'alaihi. Akhirnya karena lemah, karena maksiat, hati itu menjadi lemah, lemah pula kekuatan dan kemauannya, sehingga kurang sabar dalam melaksanakannya. Periksa diri kita masing-masing. Tadi dibaca surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari salatnya, tidak bersegera, tidak memperhatikannya, lalai dari waktunya, lalai dari rukun-rukunnya, semua tidak peduli. Dan riya, alladzina hum yura'un, pamer supaya bilang orang masya Allah bagus bacaannya, salatnya, dapatkan pujian. Nah, itu bentuk dari ketika basir, nah, hati itu lemah. Sebagian mereka na'udzubillah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu termasuk dalam bentuk ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa dia bisa lalai-lalai dari sholatnya? Kusala, malas, berat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yang penting pokoknya dilihat orang sholat. Itu bentuknya riya diantaranya mereka, orang-orang munafik, karena lemahnya basirah dan lemahnya kekuatan untuk melaksanakan ini tadi akibat maksiat sudah berulang gitu. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqilakum duma'al qa'idin. Kenapa? Ada penyakit di dalam hati itu, penyakit nifaq. Fadal yang mu'adzin. Mu'adzin, fadal mu'adzin. Bismillah. Qala rahimahullah, fama'lumun annal ma'asi wadhunub tu'mil wastu'mi basiratal qalbi fala yudrikul haqqa kama yanbaghi. وَتَضْعِفُ قُوَّتَهُ وَعِزِمَتَهُ فَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ. Lemah kekuatan dan kemauannya sehingga dia tidak sabar dalam melaksanakan al-haq itu. Berat dia untuk mengerjakan sholat. Itu orang munafik sampai seperti itu tingkatannya. Yang lemah imannya pun juga demikian. Orang-orang yang lemah imannya mungkin dia masih sholat, tapi berharap imamnya jangan lama-lama. Belum mampu. Kalau orang yang sudah betul-betul sebagaimana tingkatan golongan yang pertama ini, yang kita pelajari, yang mungkin sudah belajar al-usul min al-musul, ada ahkam taklifiyah. Kan itu dibahas seperti itu. Bagi orang yang mukmin, apa yang ditugaskan oleh Allah itu bukan lagi kulfah, bukan taklif, bukan beban. Bahkan mereka merasakan nikmatnya. Wa ju'ilat qurratu ainil li fi shalah. Kata Rasulullah SAW. Dijadikan qurratu ainin. Ini qurratu ain ini sesuatu yang lebih tinggi dari yang ini, sesuatu yang dicintai, lebih dari sekedar cinta. Itu qurratu ain. Anak-anaknya banyak, yang paling disayang, yang diistimewakan itu qurratu ain. Hubbiba ilayya min umuri dunyakum. dijadikan cinta kepada Allah. Aku cinta urusan dunia kalian ini, istri. Apalagi itu, tiga itu, minyak wangi. Apalagi satu. Waju'ilat qurratu ainil li fi shalah. Dan dijadikan qurratu ain untukku adalah dalam salat. Lihat betapa bagaimana Rasulullah, hatta tawarrama qadamah sampai bengkak-bengkak kaki dan betis beliau, saking lamanya beliau berdiri. Terbangun-terbangun beberapa kali, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha lihat Rasulullah masih dalam keadaan berdiri. Tidur lagi. Bangun lagi, lihat Rasulullah masih berdiri. Iba, sedih melihat keadaan Rasulullah, sayang, kasihan. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Ringan jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Seperti itu beliau. Dan ini enggak diikuti oleh orang-orang seperti kita, sangat sulit. Ternyata para sahabat mampu mengikuti. Walaupun ya mereka tidak mungkin dia sampai sebagaimana Rasulullah. Sahabat-sahabat yang kuat. Abdullah bin Mas'ud pernah ikut bersama Rasulullah salat malam. Sampai punya pikiran jelek. Apa pikiran jelekmu? Pikiran jeleknya apa? Ditinggal Rasulullah. Kenapa? Saking lamanya. Enggak kuat. Nah, ini kita. Apalagi dengan kelemahan itu. Jadi masing-masing kita menilai berat untuk mengamalkan sunnah. Sudah berulang, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengingatkan kita dari ayat tadi. Walakin karihallahum bi'athau fasabbathahum. Tapi Allah tidak suka mereka bangkit, mereka berdiri untuk melaksanakan atau ikut jihad tersebut. Maka Allah tahan mereka. Allah halangi mereka untuk ikut bersama Rasulullah. Dan dikatakan pada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yang tertinggal. Ketika kita itu mengalami itu, kata beliau, periksa hati kita masing-masing. Ada penyakitnya yang membuat kita lamban. Waliyadzubillah, kalau itu nifak. Yang mereka itu adalah, idza qamu ila sholati qamu kusala wa idza wala yadhkurunallaha illa qalila. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Biar enggak dicatat bagi orang kikir. Qala bal qad yatawaradu 'alal qalbi hatta yanakisa idrakuhu kama yanakisa sayruhu. Bahkan itu bermunculan, menerpa hati sampai akhirnya daya tangkapnya itu menjadi terbalik. Sebagaimana terbalik pula perjalanannya. Fayudrikul batila haqqan wal haqqa batilan. Akhirnya dia menangkap, melihat kebatilan itu sebagai kebenaran, dan sebaliknya melihat yang benar itu batil. Yang sunnah itu bid'ah, yang bid'ah itu sunnah. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Yang inilah mereka yang dikatakan maitul ahya. Orang-orang mati dalam keadaan dia hidup. Laisal mayyitu man mata fastarah, innamal mayyitu maitul ahya. Ata'rifuna man hum? Ditanyakan kepada ini, orang yang mendengar ini ditanya, tahu kalian siapa yang dimaksud dalam bait-bait syair ini? Siapa mereka? Mereka malah yang ditanya balik bertanya. Mereka adalah orang-orang yang la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, tidak tahu lagi yang tidak lagi mengingkari mana yang mungkar. Maitul ahya. Bangkai berjalan. Wal ma'ruf mungkaran wal mungkara ma'rufan. Fayantakisa fi sayrihi. Jungkir balik dalam perjalanannya. Wa yarji'an safarihi ilallahi wa daril akhirah. Dan berbalik dari safarnya menuju Allah dan kampung akhirat, ila safarihi ila mustaqarri nufusil mubtilah. Nah, kembali kepada tempat-tempat jiwa-jiwa yang kosong, yang batil, yang sesat. Allati radiyat bil hayatid dunya, yang sangat puas dengan kehidupan dunia. Nah, sementara kehidupan dunia ini rendah. Ini contoh yang sering juga kita gambarkan di sini. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Kenapa? وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاطْمَأَنَّتْ بِهَا, dan tenteram dengannya. وَغَفَلَتْ أَنِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. Ingat, la ghaflah di sini bukan dia lupa. تَرْكُهُ شَيْءٍ أَنْدَنْ وَتَرَكَتْ الْإِسْتِعْدَادَ لِلِقَائِهِ, dan dia tinggalkan persiapan, upaya bersiap untuk bertemu dengan Allah. Nilai, periksalah masing-masing. Talabah terutama yang masih semangat, kuat, Masya Allah. Seberapa sunnah yang Anda tinggalkan, yang kita tinggalkan. Yang lain-lain masih bisa diberi uzur. Bagaimanapun mereka punya uzur dibandingkan para talabah. Dibandingkan para talabah, mereka punya uzur. Qala rahimahullah, walau lam yakun fi uqubati dhunub illa hadhihi al-uqubatu wahdaha, kalau tidak ada dalam ini, kalaulah tidak ada dalam akibat atau hukuman dari dosa itu kecuali ini satu-satunya, lakana da'iyatan ila tarkiha wal bu'du minha, itu sudah cukup. Kalau saja misalnya akibat dosa dan maksiat itu cuma ini, hati itu jadi lemah, ya, itu sudah cukup. Tapi itulah yang disebutkan oleh mereka para imam, hal-hal yang seperti ini sering luput dari kita dan sering tidak dipedulikan. Padahal ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Lebih-lebih buat para talabah. Ingat kemarin mungkin sudah lewat disebutkan. Dosa itu kadang-kadang tidak segera nampak hukumannya. Mungkin 10-20 tahun lagi. Mungkin sudah lewat kita dapatkan bahwa yang lalu di antara akibat dosa itu, tahunul abda ahwaja ma yakunu ila nafsi. Saat-saat dibutuhkan akibat dosa yang kita lakukan, kita dikhianati. Kita ditinggalkan. Kita mengira selama ini Masya Allah, tapi ternyata di saat-saat kita butuh, buntu jalan. Anggap kita lupa dengan dosa yang kita lakukan, tidak ingat lagi. Taubatan nasuha itu berlaku untuk yang kita ingat dan untuk yang tidak kita ingat. Taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat seperti gambarannya bahwa tidak akan mungkin lagi air susu itu masuk ke dalam ambing, kembali ke tempatnya. Betul-betul dia jauh. Para sahabat, para talabah, jangan kira belum buat dosa banyak, enggak perlu taubat. Taubat itu awal. Buat perjalanan kita menuju Allah. Juga nanti berlaku ketika di tengah. Apalagi untuk di akhir. Dan taubatnya orang muda, orang yang masih punya kekuatan, kemampuan, dan semangat untuk berbuat dosa, dalam keadaan punya kesempatan, peluang, kemudian dia tobat kepada Allah, itu sangat sangat disukai oleh Allah. Daripada orang yang tobatnya sudah dalam keadaan dia sudah lemah, sudah tua, sudah ubanan. Allah suka, Allah senang dengan tobat hambanya. Tapi nilai tobat orang yang muda lebih daripada tobatnya orang yang sudah tua. Qala rahimahullah, wa hadza kama anna ta'ata tunawwirul qalba wa tujluhu wa tasqiluhu wa tuqawwihi wa tuthabbituhu hatta yasira kal mir'ati al masqulati fi jala'iha wa safa'iha fayamtali'a nuran Fa idza dana syaitanu minhu asabahu min nurihi ma yusibu mustaraqas sam'i minasyuhbi wa wasawaqib asawaqib minasyahbi asawaqib fa syaitan yafruqu min hadzal qalbi ashad min faraqid dhibbi minal asad hatta inna sahibahu la yasra'u syaitana fayakhiru sari'an fatajtami'u alaihi syayatin fayakulu ba'duhum li ba'd ma sya'nuhu fayuqal asabahu insi wabihi nadratun minal ins. Dan ini kata beliau sebagaimana ketaatan membuat hati itu bercahaya terang dan putih bersih, menguatkan hati itu dan mengokohkan hati tersebut sampai dia betul-betul menjadi mir'ah, cermin yang bening, kaca yang bening untuk bercermin, putihnya ini bersih, tidak ada goresan, tidak ada noda, seperti kertas dan kapas ataupun kain yang sangat putih, maskulah dalam hal terang dan bersihnya sehingga penuh dengan cahaya. Apabila syaitan mendekat kepada hati yang seperti itu, dia akan terkena cahaya hati tersebut sebagaimana yang menimpa para pencuri dengar yang di langit, mereka disambar oleh bintang-bintang berapi. Maka syaitan sangat takut kepada hati yang seperti ini. Jauh lebih takut dibandingkan serigala yang takut kepada singa. Serigala takut kepada singa, tapi syaitan terhadap hati yang seperti ini jauh lebih takut. Sehingga bahkan apa? Buktinya tidak berani dia lewat bekas jalan orang yang punya hati seperti ini. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tahu syaitan ini jejak Umar, tidak berani lewat. Hatta inna sahibahu, bahkan sampai orang yang memiliki hati ini itu mampu untuk membanting syaitannya dan menjatuhkannya dengan segera, dengan mengalahkan syaitannya. Lalu berkumpullah para syaitan yang lain dan bertanya kepadanya, ini orang kenapa? Ini jin ini satu, syaitan satu ini kenapa? Kalau manusia asabahul jin, kena ain, kena diganggu kesurupan, ya, kesurupan syaitan. Ini dia yang kena. Dikalahkan oleh manusianya. Dan dia kena nadratun minal ins. Kalau manusia kena nadar, kena ainnya syaitan, ini syaitan yang kena ain. Ya, gambaran seperti apa yang dia dialami Umar sudah. Bekas jejak Umar itu tidak berani dilewati. Umar lewat di tempat ini, syaitan cari jalan yang lain. Baca sirahnya Umar. Hati seperti apa yang Allah letakkan di hati, di dada-dada mereka. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, inna Allah yanzuru ila qulubi ibadihi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsi. Kama qala alaihi rahmatullahi radhiyallahu anhu. Allah melihat hati-hati hambanya dan melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati sebaik-baik hati hambanya, lalu dia pilih untuk dirinya. Untuk jadi membawa wahyunya, risalahnya. Summa nadhara ila qulubi ibadihi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Dan kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat hati-hati para sahabat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik hati manusia setelah hati Nabi. Seperti apa? Bukan tidak kenal Homer, Umar bin Khattab. Bukan tidak kenal berhala, jagoan pasar, Umar bin Khattab. Bukan tidak pernah beliau, kita baca sirahnya, sampai dia kecapean menyiksa budak perempuannya yang masih Islam. Ini Umar. Ini Umar. Tapi ketika dia sudah beriman, subhanallah, istananya sudah ada di gedung, istananya sudah ada dalam jannah. Bahkan Rasulullah pun pernah melihat, tahu ada di situ, pelayan Umar sudah ada. Lihat betapa takutnya. Sering beliau dalam keadaan ketau. Ini diintip di sini, dilihat oleh sebagian sahabat. Menoleh ke kanan, tersenyum beliau. Menoleh ke kiri, menangis beliau. Dan tampak di, ada menyebutkan di apa, wajah beliau itu seperti ada garis hitam karena banyak menangis. Dipuji oleh Abdullah bin Abbas saat-saat beliau menjelang wafat. Apa kata beliau? Demi Allah, aku lebih suka seandainya aku kembali kepada Allah, la liya wa la alayya, enggak bawa pahala, enggak bawa dosa. Enggak bawa pahala, enggak menanggung dosa. Subhanallah. Ini antum para thalabah yang membaca, kita yang membaca sirah mereka, minta kepada Allah hati seperti apa yang Allah letakkan dalam dada mereka. Bukan tidak kenal mereka teman lama. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW menjemput tawanan, mengambilnya, melepaskannya dari tawanan penduduk Mekah. Seorang diri bertemu dengan teman lama, perempuan. Ta'ala, ta'al, ayo mampir ngobrol. Subhanallah. Islam melarang. Kalau kamu tidak mampir, saya teriaki. Teriak perempuan ini. Dikejar, kemudian beliau bersembunyi dengan tawanan muslim ini. Setelah itu aman, baru kembali ke Madinah. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya nikahi si fulana? Teman lama. Subhanallah. Beliau bacakan, sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Az-zaniatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Ayat itu. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan untuk orang yang beriman. Selesai. Ini mereka. Bukan tak kita kenal Abu Mi. Siapa Abu Mijan? Yang setiap kali mabuk ditangkap, dibawa ke Rasulullah. Sampai sebagian sahabat jengkel, ini sudah sering kali orang ini dibawa kepada Rasulullah mabuk. La'anahullah, dilaknat. Jangan, yuhibbul, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Diakui imannya. Dalam keadaan dia setiap saat sering kedapatan mabuk. Bagaimana kita? Siapa yang menjamin kita cinta pada Allah dan Rasul? Apa yang bisa membuktikan cintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul? Jadikan cinta pada Allah lebih di atas segala-galanya. Dahulukan isharu tadi. Isharu ta'atillah, isharul haq alal batil. Dari semuanya. Mendahulukan cinta kepada Allah daripada yang lain. Cinta kepada istri, anak, kerabat, saudara, harta dan yang lain. Boleh, tapi jangan itu menghalangi kita, membuat kita jadi lambat memenuhi hak Allah. Faya nadratan min qalbi hurrin munawwar yakadu laha syaitan bin nuri yukhraqu. Duhai pandangan dari hati yang merdeka, yang bercahaya, hampir-hampir syaitan terbakar dengan cahaya itu. Afa yastawi hadzal qalbu wa qalbun mudlimatun arja'uhu? Apakah sama hati yang seperti ini terangnya dengan hati yang gelap semua sudutnya? Mukhtalifatun ahwa'uhu, yang beragam keinginan-keinginannya. Qad ittakhadahu syaitan watanahu, sudah dijadikan tempat tinggal oleh syaitannya. Wa a'addahu maskanahu, dan dia sudah menyiapkan sebagai markasnya. Idh tasabbaha bi ta'alatihi hayyahu, yang tiba-tiba ketika datang pagi-pagi hari ini pengintainya, dia sambut. Wa qala fudita min qarinin la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhra. Kamu sudah ditebus dari qarin yang tidak beruntung dunia dan akhiratnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Ini tadi ini penting. Nah, itu pertanyaan dari beliau. Apakah sama hati kita seperti hati? Nah, ini buat kita punya kesempatan untuk menilai masing-masing lah. Yang paling ditekankan memang para thalabah. Jangan merasa masih muda, belum banyak dosa, kurang pula waspadanya, malah lebih ketat mestinya. Salah satu yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya, yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, itu adalah pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Syab nasya fi ta'atillah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.